لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يا من عبد يا رضى الذين أنعمت عليهم خير المهدوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. سورة النمل utawi iki nerangno surat naml makkiyatun wa hiya salasun awarbaun aw khamsun wa tisuna ayah. Bismillahirrahmanirrahim tosin Allah alamu bimuradihi bidzalik utawi Allah ingkang langkung pirsa kelawan kersane Allah bidzalika kelawan awal surat tosin niku maksude maknane. Tilka ayatul Qur'an tilka utai mengkono-mengkono kabe ehadil ayatu tegese utawi ikhlah piro-piro ayat iku ayatul Qur'an iku piro-piro ayat Qur'an ayatun tegese piro-piro ayat minhu kang sangking Qur'an wa kitabin lan ayat songko kitab mubinen kang jelasno mudhirin tegese sing jelasno lil haqi maring barang hak maksudnya fungsine barang hak to hakikote barang hak minal batili dijelasno songko barang batil utai dawuh wa kitabin atfun dadi ataf bizia dadi sifatin kelan nambahi sifat maksudnya mubin wa kitabin niku maktuf terus mubinen sifat huwa te kitabuh iku hudan niku dadi petunjuk hadin petunjuk minad dalalati saking kesesatan wa busyra lan utawi Quran niku dadi berita gembira lil mukminin akede pira-pira mukmin ail musaddiqinat kese kang benerno kabeh bihi bil Quran dikei bebungah bil jannati kelan mlebu swarga alladzina rubbana wa ngake yukimuna kang lakoni sapa ladina salata ing salat ya tunat kesene kani sapa ngake biha kelan salat oleh nekani ala wajia ing atase carane salat ala wajia sesuai kaifiyah salat wa yutuna lan nekani sapa ladina ayu tunat kesene maringi sapa ladina zakata ing zakat wa hum halite wa ngake bil akhirat iklan akhirat hum ya ulaika yukimuna yakin kabeh ya alamuna ha tegese ngerti sapa ngake ha ing akhirat bil istidlali kelawan jubuk dalil wau idalan den balani apa hum lima krono perkara fusila kang den bisa apa bena antaran mubtada wa hum ning wa binal khabari lan antaran khabar pane yukinun innal ladina satamna wong akeh la yukminuna kang ora iman sapa ladina fil akhirati lan akhirat iku zayyanna iku maringi pepaes ingsun lahum kedue ladina a'malahum ing ngamal-ngamale wong akeh alqabi khata sing amal sing elek bitarki bisyahawati kelawan nyusun syahwat bitarki bisyahawati kelawan nyusur syahwat hatta ra'auhat sehingga ningali sapa ngake ing syahwat ditingali hasanatan ing apik bahu mongko te wong akeh ya mahuna iku dadi bingung maksudnya dadi ragu dadi bingung cara ki kuna maknane mitir-mitir sapa ngake ya tahayyaruna tese bingung sapa ngake likup khiha krana eleke akmal indana mungge kita Allah ulaika te mengkono-mengkono kabeh ulahum tetep kedhi ulaika lahum su'ul adzab utawi siksa sing elek asyadduhu tegese bangete eleke adzab fi dunya ing dalam dunya rupane al-qatlu tegese dipateni mesti nek perang kalah pateni wal asru lan dentawan wa hum hale te wong akeh fil akhirat ing dalam akhirat hum ya ulaika al-khsaruna ku sing ketun kabeh lima sirihim krono dadine kabeh ilan nari maring neraka al-mu'abbadati kang den langgengno alihim ngatasé kabeh wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim wa innaka lan satemne sira Muhammad khitabun uta dawu innaka dadi khitab den nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng nabi didawuhi pangeran latulaqqa yektine den kei sira Muhammad al-qur'ana ing qur'an maknane ilqa yulqa tegese den tumibakno apa qur'an alika ing ngatasé sira bisyiddatin kelan repot kelawan berat Quran itu diturunno kowe Muhammad itu berat banget milladun hakimin saking sisi Allah kang bijak amin inti hakimin tegese saking sisi Allah sing banget bijake alimin tur zat sing pirsa fidzalika ing dalam mengkono-mengkono kabeh uskur isqala Musa li ahlihi inni anastu nar uskur ilinga sira Muhammad isqala nalikane dawuh sapa Musa Musa li ahlihi maring keluargane Musa zaujatihi tegese bojone Musa Inda masirihi nalikane lumakune Nabi Musa Inda masirihi tegese nalikane lumakune Nabi Musa Lumaku min Madyana sangking daerah Madyan Min Madyana sangking daerah Madyan Lumaku ila Misra maring daerah Mesir Dawe ini anastu naro ini saat temen ingsun iku anastu iku ningali ingsun naron eng nar absortu tegesinali ingsun min baidin sanging ado ingsun ningali naron eng nar eng cahaya eng ya cahaya saatikum bakal nekano ingsun kuming sira kabeh menih sanging nar bi khabarin klan berita eng halitoriki sanging kaadaane dalan wa kana lan ana sapa Nabi Musa qaddallah iku teman-teman kesasar sapa Musa ing torik awatikum to ningali nekano ingsun kuming sira kabeh bisihabin kelawan bisihabin kelawan bulat-bulatan utawa napa mawa cara Jawa maknane wawa kobasin kang murup bil idhofati klan idhofah bisihabi kobasin lil bayan iklan bayan berarti sebagian kira awatikum bisihabi kobasin watarkihalan tinggal idhofah kados kira iki to awatikum bisihabin kobasin esalatinaren tegese sak dumuane geni firok sifati laten ing dalam duwure sumbu nopo cara mriki sampeyan sing pol dhuwur niku jenenge nopo sumbu nggih pokoke sing kena geni lho jenenge nopo sumbu aw udin utawa pas dhuwure kayu nisbate nek gak nopo dilah teplok nggih nopo kayu alaikum nono sira kabeh utas tolu nah iku iso gawe penghangatan sira kabeh niku saking dingine dingin pas niku wa ta uteta ibadalun dadi genti minta iftial saking tak wazan iftial min soliya binnar bikasril lam wa fathiha sola binnar maknanya tas tadfi'una tegese amprih apa maknanya ini? Gawe anget-anget sira kabeh maksudnya nak ana geni paling gak misalnya rantuk berita ndadekno anget anget minal berdi atau minal berdi sanging rasa dingin falamma ja'aha nudia ampurika man finnari wa man haulaha wa subhanallahi rabbil alamin pun kalau terangno guys, kalau sekali-kali nerangno masalah awa ilu suar itu sing masyhur itu alif lam mim nggih awal napa Baqarah terus napa malih alif lam ra terus alif lam mim ra terus yasin toha ain sin qaf hamim kaf ya insot terus nun qaf nggih sekitar nih. Ada banyak perdebatan ulama yang menurut saya sebagian itu harus kita benarkan meskipun sebagian itu ya hanya akal-akalan, tapi sebagian saya percaya ya. Saya ngeten nggih, kalau tafsir Jalalain itu jenenge tafsir cari aman. Suwe angger ngono sing ngendikan Allahu alamu bi muradi bidzalik. Wis mulai ngarep nganti nguri. Sampai sing maca bosen. Bosen sampai muni ngene santri sing elek-elek. Mumpun suwe Mbah nek Allah langkung pirsa. Perkara-perkara angger ngono mesti Allahu alamu bi muradi bidzalik. Maksudnya serap sanjenengan kandhani mun kertas nek Allah langkung napa? Tapi sebetulnya Imam Suyuti di luar Jalalain itu punya banyak karangan kitab besar, termasuk Majma' al-Bahrain. Belum ada tafsir sebesar tafsirnya Imam Suyuti, jadi Majma' al-Bahrain. Nah, tapi alhamdulillah saking besarnya enggak ada yang punya. Jadi akhirnya itu ini apa? Jalalain. Sekarang regane jutaan, ya Jalalain ora paham, mau apa? Majma' al-Bahrain. Tapi sebetulnya bisa dinalar begini. Menurut mukaddimahnya tafsir At-Tabari begini komentar beliau itu. Wa minal abasi akan dianggap main-main dan tidak serius jika satu lafadz atau kalimah itu enggak difahami sama sekali oleh manusia. Karena normalnya Quran itu orang kafir pun paham. Nah, ini peringatan kanggo santri-santri sing ngaji teng mriki. Normalnya orang kafir pun itu paham Quran. Karena nanti orang kafir-kafir Mekah dan Madinah di antara kesalahan mereka adalah karena enggak mau angen-angen Quran. Ketika Quran turun itu kan keadaan manusia dalam keadaan apa? Kafir. Ya dalam keadaan apa? Kafir. Berarti mukhatabnya zaman itu kebanyakan ya orang apa? Kafir. Jika Quran itu asumsinya bisa difahami orang kafir karena pakai bahasa Arab dan mukhatabnya orang Arab, maka harus ada maknanya di luar makna al-murad. Ya, harus ada maknanya meskipun di luar makna al-murad, makna yang dikehendaki. Itu kula cocok. Gini iki mun niat ngaji Quran ya jenengan kudu siap mikir serius. Aja amen arep-arep janji swarga ancaman apa neraka. Contone ngeten nggih. Kula contohno sing riil teng kene hadis-hadis sahih. Walid niku musuh besare Nabi. Umar bin Khattab zaman niku nggih musuh besare sinten? Kanjeng Nabi. Terus ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Sing paling terkenal sastrawan Walid, Walid bin Mughirah, bapake Khalid dadi Khalid bin Walid bin Mughirah. Nah, Abu Jahal jenenge Amr bin Hisham, lakopane Abdul Hakam bin sinten bin Hisam. Ya mbake min Bani Makhzum. Niku ketika dengar Quran, niku komentari Walid ma huwa bikalamil basyar. Ndak mungkin omongan manusia seurut itu. Sehingga Walid ketika disewa para penggede Quraisy untuk mendiskreditkan Quran dan menandingi apa yang dibawa Muhammad berupa Quran. Walid setelah mendengarkan Rasulullah dan dia tetap tidak iman, tapi tetap komentar ma huwa bikalamil basar, bahwa Quran itu tidak mungkin omongan Allah manusia atau karangan manusia. Sampai jadi asbabun nuzul innahu faqqar wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nadzar napa summa nadzar. Kemudian Walid itu berpikir enake ngomentari Quran iku apa ya summa nadzar. Bareng dipikir-pikir enake piye ngomentari Quran, nadzara maknane mikir. Summa nazar, bareng dipikir-pikir gak tok. Summa abasa wa basar. Abasa ku merengkut. Serai nak kabeh ngomentari omongane Muhammad urwe pak. Diarani omongane manusa aku luwih pinter iso nandingi. Nak tak arani wahyu ordere saya harus bilang itu ndak wahyu. Ordernya saya harus komentar itu ndak wahyu. Summa nazar, summa abasa wa basar. Akhirnya sesuai ordere. Summa tawallan apa? Tepat terus faqala in hadza illa sihru yusar. Wae sing bolehne dekne terus tawalla. Tawalla niku mengo wastakbaru sombong. Akhire dekne ngomentari in hadza illa sihru yusar. In hadza illa qaulul basar. Pertanyaannya seperti ini. Kalau dari awal Quran itu salah menurut tatanan bahasa Arab, tentu mereka menyaingi itu gampang. Nyatanya ndak. Walhasil akhirnya mereka itu sampai nyewa wong sing ahli ngarang sastra. Nasar. Disewa larang-larang itu jenenge Musailimah. Terus si maca Musailamah, si maca napa Musailimah. Bareng disewa kan nandingi beberapa ayat niku mok iso sajake bener tapi tanpa kualitas makna. Iki sajake bener tapi tanpa kualitas napa makna. Enak tengene Quran kan wadzariyati dzarwa fal hamilati napa wikra fal jariyati isra fal muqassimati napa amra misale kan urut itu. Sama-sama roh akhirnya dan ada kualitas makna napa wazariyati dzarwa fal hamilati satruse. Dene ora mau cerita watakhinati tohna demi perempuan sing nutu gabah. Wal khabizati khabza bariku terus gawe roti. Soe. Wes bareng ordere nyaingi alam nasrah laka sadrak dene ngarang adifta umat difta wa ma atuka batifta. Soe ora bener. Terus ordere mana kau nyanyi alam taro kaifa fa'ala rabbuka biasa bilfil. Ini nggih karangan alfilu malfil wa ma adroka malfil lahu khurtumun tawil wa dhailuhu qasir. Dadi kowe roh penggawe wong wedok iku tukang nutu gandum. Bariku terus gawe napa roti. Kowe roh kodhok, kodhok iku apa? Mergo pokoke butuhe iku akhire iku adifta utawa matifta. Kau nyanyi alam nasrah laka satra. Suwe-suwe Walid tu mendingan ni Abu Jahal barang. Kowe kulo wis stres di Bang Muhammad. Muhammad stres iku Qurane iku jek apik ana maknane iku. Iku ora ana maknane. Mulane mangkel Musailimah iku mangkel ambek Abu Jahal mergo diorder tenan-tenan jebule dibalekno. Perkarane dianggap luwih gak napa? Gak mutu. Mulane Quran wani nantang kul faktu bi asri suwari mislihi napa muftaroyat. Sebagian ayat kul faktu bi suratim mim misli. Nak sak surat ra iso ya 10 wae bi asri suwari mislihi muftaroyatin. Nak dhewean ra iso ora apa-apa wa'u manistatotum min dunillah. Nak ra iso dhewean ya ngajak bo. Mulane kiai ku kudu kuat kan. Kiai ya pedi santet kok wedi. Adate nabi ku wani nantang. Mulane wong kiai kok disantet wedi ya urung pati napa kiai. Pemene cek ndonga wedi ne ora pati kiai. Wis biasa mawon nek disantet nak mandi ya mandi, nek ora ya wis anggap ae nak mandi bebasna kok utang nek bar. Ora repot. Kulo riyen nyaran kiai sering dilengno kiai-kiai Gus biasane kiai pertama dijajal Gus disantet. Lah terus piye? Kedah maca ngeten-ngeten, moh sini-sini wong. Ben ana bedane aku gawa Quran mbek ora dadi aku ora tau ndonga tolak napa santet. Bodoh-bodoh pengiran mata ini aduk dukun santai ya telah apa mata ini aku. Nah sehingga kata Imam Tobari ada beberapa riwayat dari Ibnu Abbas Kira-kira begini, misalnya tosin atau hamim atau apa saja. Kira-kira begini kalau dalam dialek, bahwa Quran ini terdiri dari bahasa Arab. Misalnya abatasa atau abcd. Jadi kalau kita mau memberi penjelasan sama masyarakat atau sama murid, biasanya kan cerita, kalian harus menguasai huruf-huruf ini. Misalnya ABC. ABC itu kata-kata yang mewakili semua jumlah huruf ABCDE dan sebagainya. Begitu juga kalau kita bilang mau ngajari anak-anak huruf hijaiyah, kita akan bilang kamu sebelum bisa baca Quran harus menguasai abatasa. Misalnya kalau dalam orang Quran, kamu sebelum menguasai tajwid jazariyah atau tajwid apa-apa, kamu harus menguasai babi bubab, apa? Babi bubab, baban. Sesuai yang ngono-ngono iku. Ya kira-kira seperti itu gambarannya itu. Jadi satu sandi, satu dua huruf disebut untuk mewakili sekian majmuk, sekian sekumpulan huruf. Paham itu kalau maksudnya? Jadi seperti itu, tidak mungkin terus sama sekali bebas makna. Tapi tidak ada makna murad, artinya tidak ada makna murad, terus tosin itu, tok itu, piye, sin piye, terus jadi dukun, hekal, ditulis. Lah itu dukun, kan? Ampun ngoten itu pun. Paham itu kalau maksudnya? Artinya secara lughat itu bisa dinalar. Kalau kita mau belajar huruf hijaiyah, kita akan bilang belajar abatasa. Kalau belajar tajwid, misalnya kamu harus belajar babi, bubab, tati, tutat, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Karena Allah Ta'ala itu mengkritik orang kafir karena tidak mau angen-angen maknanya Quran. Lagi sing tamparan bagi kita. Lah kalau sampean tanya, apa orang kafir bisa paham Quran? Gus, sangat bisa. Kita punya cerita banyak orang kafir yang masuk Islam karena dibacakan Quran. Sing masyhur itu Umar. Sinten? Umar itu ketemu ning dalan mau membunuh Nabi Muhammad. Ketemu kancane dinyek lho apa mateni Muhammad. Dulurem dhewe saiki katut Muhammad. Diparani. Adike kandung diparani. Diparani pas sampai Khobab bin Arad beberapa sahabat maca Quran, "Yutoha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa." Kon baleni Pak Umar, coba itu diulang. Bareng diulang Umar sadar, "Ma huwa bi kalamil basar ini pasti ndak kalamil basar ini ndak iman deh ini." Karena faham ma anzalna, padahal dia masih napa? Masih kafir. Lah sing lucu Walid. Walid itu gento Kang bapak Khalid. Mulane Khalid wis dadi panglima perang lah ya rondo. Wong anake sinten? Khalid bin Walid bin Mughira. Niku wah kalipun. Nah kalipun niku Quran niku ngendikan dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuda. Mboten niku lho, sing ayat setunggale. Wala tuti kullahallafim mahin hammazim masyaim binamim manail lil khairi mu'tadin asim utulim ba'da dzalika zanim. Iku wonten songo mboten niku. Pokoke jare tafsir songo tapi urung tak hitung. Songo nak mboten songo pitu jare. Wala tuti kullahallafim mahin hammazim masyaim binamim manail lil khairi mu'tadin asim utulim ba'da dzalika zanim. Angkana dzal. Pokoke songo nggih. Muhammad kowe aja anut wong sing tukang sumpah. Halaf itu tukang sumpah. Kullu halafin mahinin sing orang itu hina. Kullu halafin mahin hammazim masya. Hammaz itu tukang melecehkan orang lain. Masyain yang sering berjalan dengan membawa adu-adu, wae tukang fitnah. Masyaim binami. Manail lil khairi, tukang menghalang-halangi kebaikan. Mu'tadin terus meliwati batas. Athimin banyak. Anjen Quran ku hebat tenan. Wong nyifati wong ora usah awaluha wa akhiru. Nak cara fikih ngarang kitab kan al awal asani asalis arba atau awaluha asaniha. Kalau Quran turut wala tuti kullahallafim mahin hammazim masyaim binami manail lil khairi mu'tadin asim utulim ba'da dzalika zanim. Lah pas zanimu tersinggung Walid. Miso-miso dene. Warani mboke diparani, mboke ku ibu. Bu Muhammad tu nyifati aku songo aku bener kabeh aku yo faham. Manjane aku wong kurang ajar. Aku iku tukang sumpah, tukang kurang ajar, tukang adu-adu. Bener kabeh. Kecuali sitok. Yaiku Muhammad nyifati aku iku zanim, tukang ngaku-ngaku nasab. Padahal Muhammad ora ngarah bodoh ni lucu kan, padahal dia kafir. Jadi kafir tapi belajar tafsir detail. Kowe ora iso lho belajar. Kowe ora iso. Ayo sapa sing hafal ayat iku terus belajar sak tafsire. Zaman ini kurang ada jalan kan? Ora ana jembrak, ra ana. Temane. Dene wis paham. Zanim maknane ngaku-ngaku. Zanim da'iyin lin nasab. Dene ku nasabe akon-akon. Padahal Mughirah iku mimbani maksum, suku Quraisy terhormat. Saya ini turunan suku Quraisy terhormat, Bu. Kok darane mau ngaku-ngaku tok. Angger jenengan ra ngandani kula tak pateni, ibuke diancam. Mboke lu ten tak pateni. Kok sifat songo iku aku sing wolu paham kecuali sitok. Pancen tak akoni kesalahanku iku wolu iku. Kecuali sitok. Tapi Muhammad gak ngaragoro, dene ngomong Muhammad iku ora ngaragoro. Jadi wala tuti' kullahallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dzalika zanim. Akhire ibuke ngaku, ngene lho, Jung. Bapakmu kuwi impoten. Cerita kok elek ngono. Bapakmu kuwi impoten. Impoten ra iso ngeloni aku. Aku iku dunyane kuwi iku akeh, dunyane bapak akeh nasab terhormat. Famak kanat niro iya min nafsi. Akhirnya aku ibu dipajangi tukang angon. Pokoknya butuh itu anak. Yo kue itu. Mulane kue darah ni kura sudinya Quran mau ngaku ngaku. Fabu katil karo iba bapakmu tukang angon ni kue. Kurang ajar Muhammad. Omongan kok kafe bener dari itu. Kurang ajar Muhammad. Omongan kok kafe bener. Lek Qur'an ora sekedar beneng, note ku yo enak. Nek wong biasa ngarang kebenaran kan nganggo prosa sing ya nganggo prosa gak iso kan ngomong bener nganggo sajak kan angel kan. Ngomong bener sik nganggo napa? Sajak. Nek ngomong bener nganggo prosa kan gampang. Iku nganggo napa? Sajak. Misalnya ngomong bener kan walid itu pendusta, walid itu ngene kan gampang. Iku ndak ngomongnya ngendikane Qur'an tetep nganggo sajak. Wala tuti kullahallafim mahin hamazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Cek nganggo mem kabeh akhire mem kabeh. Nangis walid. Waduh, jebule aku ratu suku Quraisy ta. Mergo bapake napa? Impoten. Mangkel sekolah mboke. Bu, kok iso aku diarani wong Quraisy mok sekedar akon-akon. Cek critane piye? Ora tak pateni jenengan. Wong Arab. Ngaku mboke. Jong bapakmu suka tapi apa? Impoten. Inin, ana kiai maca anin. Inin iku napa? Impoten. Iku Quran. Di wong kafir iku iso paham. Mergo umpama wong kafir gak paham, Allah gak ndi alasan nyalahno wong kafir gak iso angen-angen Quran. Piye-piye pas Quran turun iku khitabe kadang wong kafir. Mu jelas to kul ya ayyuhal kafirun ayo la a'budu ma ta'budun. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna. Rapal aku lah mbak sampean. Lah aku iso nyontokno akeh, kurang akeh. Ya kuliah ya kafirun kita sapa? Wong kafir, mergo berharap supaya Islam. Misale kul huwa ahad pertama ya gara-gara wong kafir mat. Kita ini sering punya Tuhan, Tuhan kita itu misalnya dari batu atau dari emas. Nah, pangeran kok apa mat? Mergo mereka mikir Tuhan tuh ya pikiran mereka Tuhan itu ya batu yang dipahat atau apa. Allah nurono kul huwallahu ahad Allahus. Terus wong kafir faham. Berarti hebat mat pangeranem. Mergo bahannya ndak materi. Ya kesek Islam. Pertama takwane kurang ajar. Coba lah mat, kalau kita ini biasa punya Tuhan, kalau kamu punya Tuhan yang beda dengan kita, materinya dari apa? Amin dhabin, am hajarin, an fiddatin, kita kok dari emas atau dari perak atau dari batu. Kanjeng Nabi kon nerangno kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Nggih akeh sing iman. Mulane kan ora paham Quran kudu isin, tapi alhamdulillah kita ora wong Arab, dadi dhe alasan mergo kita ora ndu. Ora wong napa? Arab. Sing ngono ae sampeyan takoki pangeran, "Merep buka." Basa Jawa mawon. Takoki, "Wa man nafiyu kamu?" Basa Jawa mawon. Nah, gendingan mau kan akhir sing ra iso bingung. Akhirnya takok pangeran Gusti wari basa Jawa. Anake wali tenan yo latihan mbek wong iku. Mungkar nakir malaikat ka ngadepi mungkar nakir gampang pun. Penting sampean mukmin ikhlas wedi sampean tutup wedi. Kemane sampean apal Quran tambah wedi. Mungkar nakir disentak nggih wedi. Masyhur teng kramate Sayyidina Umar. Habib-habib alim nak cerita niku masyhur, termasuk keramat Sidina Umar, Sidina Ali pas Umar kapundhut iku donga njuk mukasyafah, kepengin roh mletene Umar tok akhirat ta ora. Mletene ngono ning donya tukang nyentaki wong tok akhirat ta ora. Jangan-jangan nak ketemu kan akhir jicing wedi nek melarat. Walhasil Sidina Ali iku mukasyafah roh pas Umar ditakoki mungkar nakir. Kan akhir teko dengan wajah sing duha ilani, wajahnya menakutkan. Digambarkan mata niku koyok kendil sing terbakar merah. Teko dek disuwentak sampai Umar, kamu tahu menghadapi siapa? Saya ini temannya kekasihnya Allah. Maksudnya aku ini temannya Muhammad kekasih. Gejo sing sopan mbek aku. Mirip mungkar nakir. Disentak teko pertama disentak malah jadi Sidina Ali nyentak kok nganti tok akhirat. Jadi mungkar nakir disentak sampai sinten? Matur pengiran, Gusti ini kok nyentak kula, padahal kula sesuai prosedur. Sebab pengiran tidak, mulane wong di kira-kira, mosok ngadepi kancane kekasihku, buk padak nombek wong liya. Ah, macak sengapik, macak. Akhirnya takut yang ngapunten. Wah, karena akhirnya mending ngapunten. Astah, seram utuh ternyata. Wah, repot. Ya karena malaikat itu ya hambane pangeran. Dan saya pernah ngaji di sini cerita dan ini ada sanatnya tengene tafsir Ibnu Katsir itu masyhur itu barokah surat Tabarok. Kalau yang tadi cerita dari nopo nggih riwayat kabirun an kabirin, kalau ini tertulis di tafsir Jalalain yang cerita yang saya yang akan saya ceritakan ini. Di wonten tiyang apal surat Tabarok, apalnya nganti mati gak lali. Eling-eling dadi kena apal Tabarok aja nganti pas sampai mati lali. Orang ini banyak dosanya. Ini sampean kalau enggak percaya lihat di tafsir Ibnu Katsir di bab surat Tabarok. Itu muamin fadhaili surati Tabarok kan sumiyat hadhi surah al-waqiyah al-munjiyah. Napa al-waqiyah al-munjiyah? Munjiyah yang memberi keselamatan. Al-waqiyah bisa menjaga dari siksa napa kubur. Mau karena ngir teko wong iku ape digebuki karena dia nakal, bulet. Walhasil terus surat Tabarok itu menjelma jadi ya jadi apa enggak tahu, pokoknya mungkar nakir dimaki-maki. Mungkar nakir, kamu tahu saya siapa? Ya tahu, kamu itu anti kalamuwah, kamu itu kalamuwah. Pokoknya di situ semua mukhatabnya yang perempuan karena dari kata surat. Sehingga anti kalamuwah, kamu itu kalamuwah. Kalau kamu menyiksa dia, berarti nyiksa saya ini ada di dalamnya karena dia hafal Tabarok. Tapi jamur karena akhir masalahnya dek neu nakal aku tu jotos si dek neu. Iya tapi masalahnya aku neng jerun ya nak ke jotos si kena aku berarti kira sopan baik kalamu wah. Puan tak. Jadi mau karena akhir ya wala uhibu isa ataki aku yura seneng ngelak iku kalamu aku yura wan. Iya narawani rasa sekso. Wah bingung mau karena akhir biye gak bulat ya aku tu disekso tapi dek neu apal. Aku Tabarok tok loh kan. Terus. Wah, saya ngapal 114 surat ya. Quran pinten iki, Pak? 114 ya. Wes 114 sing lebokno kulhu muawwidzatan macam-macam. Apal surat sitok, Baqarah nu marem Kang, rong juz setengah. Sitok tapi kulhu akeh tunggale. Akhire ya wis ngene wae. Matur pangeran, piye-piye aku nyeksa wong iku ya perintahe pangeran. Aku rawani kuwe sebagai kalammu wah ya aturane pangeran. Wis saiki aku ora di keputusan. Mung karena akhir sing mletene kono iku iso ditalono. Wis sampe matur pangeran. Matur pangeran karena sudah di depan Tuhan, mungkin akhir rawani ngomong. Gua ya neng ono rawani ngomong. Jare duwe gua tuh wong ditutuk remuk sak walang-walang. Saya tuh tidak pernah bayangkan mungkin akhir yang seperti itu. Sama nih kado bayang neng ono ini sawah ngalami seperti itu. Kalau betul nanti ngalami neng bayang neng mungkin akhir seperti itu enggak. Betul nanti. Kalau bayang neng teko disambut secara baik-baik. Aku nak lagi ayat dek cerita wong karno angkur, gue goto wong tidur dok sawalang lagi. Saya tak angkir lah kesemua dari kelompok terdakwa bayang. Ngenyak wong, betul kau bayang. Nak sambil bayang nongotan, gue monggo nak akan kejadiannya seperti itu. Akhirnya matur pangeran Gusti, caniki ora sopan, makhluk jenengan setugal ora sopan. Mongkulo karuan kalah muka apa ditutui? Yo mongkar akhir, kau wani bek kalam. Ya ngene akal Gusti. Ya tapi masalahe gowo kalami, wong iku gowo Qur'anku. Wes poe bantah-bantahno terus Allah menangno surat Tabarok. Isfa'illah, yo suke nyafaati wong iki. Mung karena kir mire ora usah iki ora aja ngurusi wong iki urusanku. Disafaati. Mulane terus tren wong do ngapalo surat napa? Tabarok. Tapi nak wong lalape disiksa iku ape mati lali. Lane ngapalo pas ape mati wae. Tapi niku nyata. Lane masyhur wonten riwayat fa napa jenenge la subhanallah. La tahurrunakum hadhil maskhif al muallaqah. Fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al qur'ana. Sebagian riwayat fa innallaha la yu'adzibu qalban fihi wi'a'un lil Qur'an. Kowe kok aja geman hanya terlena karena Qur'an itu sudah dimushafkan, kemudian Anda tidak menghafalkan Qur'an. Kamu harus hafal Qur'an sampai ada di hati Anda, karena Allah tidak akan menyiksa hati yang di dalamnya ada Al-Qur'an. Ya logikane gampang, Kang. Mung kan nakir kok nyiksa wong hafal Qur'an sih apal lho syaraté ora pas semaan ning donya tok. Nganti mati ku apal. Kan gak sopan mosok ana kalamu wah disiksa. Nanti bayangno semaan sok ben ngarepe pangeran, Kang. Ojo meneng ngarepe wong sekali-kali bayangno tetep apal nganti sowan pangeran. Ya minimal kula ijazah, minimal kita tahu khatam Quran fi salat. Kula menate mungkin sampean durung nate. Mboten semaan, Kang, ya ora usah makmum. Saya itu pernah ngatam Quran fi salat itu 2 bulan setengah. Satu hari kira-kira itu 2 lembar setengah. Kalau saya lupa tak ulang lagi. Gak paham maknanya ya tak ulang lagi. Kalau sampean kan tidak ada urusan dengan makna, malah penak, malah cepat, malah aman, malah lancar. Giyebut guys. Okay. Kalau mulai kalau mboten lepat itu sekitar awal Jumadil Ulam, Jumadil Awal akhir Recep ruah poso. Pokoke kula khatam niku poso akhir. Ngiling-ngilingan Gusti niki kula setor Quran mbek jenengan, mbek guru nate, mbek bapak nate niki kula setor mbek jenengan. Nggih salah iki kula baleni sak rakaat iki kula baleni. Gek kula jagani wae tak nggo nantang mungkar nakir wae maksud e wae nek perkara nak sowan mungkar nakir. Nggih kula pun siap-siap mboten bayangno sing gawa godo niku lho kula dadi pun niku mboten kula bayangno. Saya nanti saya yakin dia akan baik-baik saja maksud e pun. Nah dene gaya tak omongi saya ndak pernah bayangkan Anda seperti itu. Berlakulah seperti itu sama orang-orang yang membayangkan Anda seperti itu. Saya ndak. Mesti ini balik malih. Jadi kalau sampean memahami Quran, itu bisa. Buktine tiang kafir yang berdua itu sering Islam mergo ngrungokno wacanan Quran, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab. Masyur kang tenggene Mekah itu, ketika Nabi baca Quran di depan umum, itu orang kafir pun mau iman. Masyur itu ketika Nabi duka itu karena mau sholat dihalang-halangi teng Ka'bah. Nggih. Nabi maca Hamim Tanzilum minar Rahmanir Rahim Kitabun Fussilat Ayatu Qur'anan Arabiyyal liqaumi ya'lamun basyira wa nadhira. Itu Abu Jahal, Walid, Utbah bin Saibah, Rabi'ah semuanya mendengarkan. Wah, Muhammad hebat. Itu tertegun semua mendengarkan Qur'an. Bareng mulai ayat ini mereka kaget. Fa in a'radu fakul angzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa samud. Fa'in a'radu, kalau mereka menolak Quran, fakul angzartukum, maka peringatkan Muhammad kepada mereka. Angzartukum so'ikotam misla so'ikoti adiw wasamud. Mereka akan mengalami halilintar yang menyiksa mereka sebagaimana siksaan pada kaum Ad dan ini ku Walid bin Mughirah, orang-orang bani-bani Quraisy. Langsung mulutnya Nabi lu ditutup ambek lesan, ditutup sebagai bentuk hormat. Unas itu kaya Muhammad bin Rahim. Kufa anna ya Muhammad. Mat aku elek-elek ngene jek dulurem padha-padha wong kures. Macam Quran aja mbok terusno. Mergo ngerti bacaan Muhammad ini akan direaksi oleh langit dan akan menjadi sa'iqatam misla sa'iqati adiw basam. Faham mereka faham kalau ini enggak main-main. Jadi iki nunjukno nek Quran itu bisa difaham. Karena enggak mungkin Allah ngendikan ning gone wong Mekah kemudian dengan semua lafaz yang tidak bisa difahami. Faham sing kula maksud. Nah, karena kita sekarang problem kita kan kita enggak orang Arab, enggak tahu ngaji. Cara ngaji ya mau ngaji thariqah, ngaji wiridan. Kan ya ora detail alim. Sing alim kadang ora ahli Quran, mau ahli fikih kan ruwet. Kita ini ngalami sekian problem, bari terus diutang di masalah macam-macam terus. Was tambah bulat mana kan, tambah bulat terus. Padahal gue proposal gak cair, bingung mana, semacam-macam lah. Dia jago bupati kalah, semacam-macam mas rembulat. Ya, kulo alhamdulillah tidak ngalami itu semua, jadi rapati bulat kulo. Jadi coro kulo, ini mau tengah-tengah. Kita ya yakin nak awal surat tu gak bisa dimaknai. Tapi ada kemungkinan makna kira-kira kata Ibnu Abbas seperti itu. Kayak orang mengajari huruf hijaiyah terus bilang ini huruf, kamu harus menguasai A sampai Z. Misalnya kalau Indonesia bilang kan, kamu kalau ingin tahu bisa baca koran atau buku harus menguasai huruf A sampai Z. Lah kira-kira orang Arab ya bilang kamu harus menguasai alif sampai ba, alif sampai mim. Karena alif, lam, mim, nun, wawu, lam, mim itu khasnya wong Arab. Lam, mim kan sudah huruf akhir. Napa? Lam, mim, nun, wawu, hamzah, ya. Nah, makanya kata-kata tafsir Tobari, beberapa lafaz yang disebut nak ke awal akhir. Misalnya Yasin pakai huruf akhir ya. Terus alif huruf napa? Awal. Terus misalnya Ain punya kelebihan huruf halak itu ada beberapa khas-khas yang bisa diduga kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Meskipun tidak ada al-maknal murad, makna yang dikehendaki. Yang dikehendaki ya majmuknya tadi. Kalau kamu ingin baca koran atau baca bu, maka kamu harus menguasai A sampai Z. Maksudnya A sampai Z bukan A, B, C sampai Z. Ya kira-kira seperti itu. Ya, maksudnya, maknanya adalah ya rangkaian yang bisa disusun menjadi kalimat atau kata-kata. Faham sih kalau maksudnya? Nah, cuma tafsir Jalalain karena dia tafsir ringkas, dia tidak mau resiko. Kira-kira penggemarnya sampean-sampean ini kiai, jadi pokoknya Allahu alamu bimuradihi fidalik. Ngono ae kok repot, pokoknya mulai ngarep, nanti guri. Nah, tapi sebenarnya Imam Suyuti itu hanya ketika ngarang Jalalain bilang begitu. Di kitab-kitab yang lain yang besar, tidak seperti ini. Nah, karena jenengan tidak punya kitab itu, ya milih yang punya saja. Gitu. Milih iki wae kok repot apa? Kok repot ya, milih sing apa alam apa? Bimuradihi fidalik. Jadi faham gitu. Terus ini peringatan ke jenengan kulo. Terus Quran itu bisa dijelaskan. Malah ngantos sak mangke niku tiang-tiang kafir sekalipun mboten saged, Kang. Seperti kemarin saya melihat berita-berita di Inggris, di Vatikan seperti itu. Barokah Quran bahasa Arab niku sudah luar biasa. Makanya kata pakar-pakar dunia sekarang kan banyak pakar-pakar yang pinter bahasa Inggris yang ngajar S3 di Belanda, di McGill, di Kanada. Itu sekarang tuh paling bangga, Kang. Quran ijek bahasa Arab paling bangga. Karena misalnya nyari manuskrip atau yang asli dari teks Injil yang bahasa Ibrani sudah kesulitan. Injil tertua ditemukan tuh 400 tahun Masehi. Padahal Yesus itu 2000 tahun yang lalu. Sementara Quran sekarang sudah 1437, masih bahasa Arab. Jadi gampangane cara nerangno Quran iku gampang. Muhammad wong Arab, kalamu wae bahasa Arab. Lah misale kenerangno, Yesus iku wong Ibrani, Injile bahasa Indonesia. Basa Jawa. Pokoke ning Papua ya basa. Wong ger kon golekno sing bahasa Ibrani ndi? Pokoke ono. Lah ya ning ndi? Pokoke ono. Lah lucune dicari di Ibrani saja di Israel sana. Ya wis ra ono sing ning negara bahasa Ibrani wae. Lah ya barokah e asli wae. Sekedar asli bahasa Arab wae wis. Wis ketok asline gitu. Paham gitu maksud. Paham ya? Apalagi sejarah dokumentasi itu mulai turun sampai sekarang dimushafkan sehingga ada bukti otentik napa di mushaf. Mun kula saiki tak nerangno wayukimuna salat. Salat ya sama. Salat itu apa? Ya salat itu ya baca Fatihah bahasa Arab Kang Joko koyo wingi sing wong iki Malang tadi sing bahasa Jawa. Malang apa Jombang? Malang. Kalau paling tak kenang sholat bahasa Arab itu tak eling itu seorang wartawan. Wartawan ngeliput kerusuhan Gaza, Gaza Palestina nih. Dia itu bisanya bahasa Inggris, dijak bahasa Arab ora iso. Sing ngomong wong Arab jurnalis Arab. Nah, kalau dia ngomong minta Inggris karena dia tidak bisa bahasa Arab. Walhasil ya sudah seperti itu. Suatu saat sholat maghrib, si wartawan tadi ngimami maghrib, ngimami ya fasih ini. Bismillahirrahmanirrahim dasal dene tradisi ini NU maca kabiron rodok banter biro walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrota wasila terkipe bener makmume langsung kaget wong iki jare muni ra iso bahasa Arab kok terkipe bener terkipe gramatikal arabe kok bener sale mubtada ya rafa engko nak hal ya nasab wis pokoke bener kabeh sale attahiyatu kan rafa mergo mubtada al mubarakatu rafa mergo sifat atau ibadu ya rafa mergo pokoke bener kabeh. Baru aku diambung, aku cek sopan nih, ngaku raiso bahasa Arab padahal padahal aku sholat nganggu bahasa Arab kabeh terkipi orang yang salah kan umatnya caci ini anaknya apalan leyo barokai sholat itu bahasa Arab, wong sak dunia aku kembar sholatnya kan orang kok wong Jawa Artinya ini, ya, umpama sholat itu gak kembar repot kan. Sampai anak sholat yang Palestina atau yang Arab jaga orang umek-umek numpak mantra kan. Oh iya, di steril itu sampai Wahabi, cara sholat bahasa Jawa, sholat kok mau mantra. Tapi baru kayak sholat itu bahasa Arab, orang Jawa yang rafaham lah, ya muni alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahmanir, meskipun kadang salah tempat nangisi, gak masalah kan. Lah kan ra roh artine pas fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim no wangis padha wong arepe bingung fabasyirhu kok nangis padahal makna fabasyirhu berilah berita gembira wis gak masalah salah nangis juga masalah sing penting kan tetep napa bahasa Arab ya paling problemnya kan salah nangis wae nggih misale gak pas no posisi nangis iku ora pas. Wani ora usah nangis Kang, maca Quran ning Arab ngrungokno makmum ora usah nangis. Kadang imame maca ayat tentang berita gembira, mulane tenang ae. Diwang nangis keliru, guyu keliru wis meneng ae. Soale asukut salamah supaya meneng iku selamat. Ora usah ngambil apa sikap. Apa guyu ngono nang ayat susah, apa susah ngono nang ayat bunga wis meneng ae wis. Jadi kalau cara kula ijtihad ana Quran kemungkinan napa mau salat kemungkinan basa Jawa bahasa Indonesia itu ngeri sekali. Bagaimanapun kita dengan firqah apapun itu enggak beda dalam hal masalah napa salat. Salat itu sama semua, sak dunya sami. Paling kadang-kadang wong NU nyoal sudes ra maca bismillah seperti itu. Paling kan debatnya kan debat-debat kecil perkara napa? Perkara napa? Bismillah, kok paling ketua KBI bilang, ya mau tapi ra banter, sing wis mbok pilih oleh jawab terserah. Tapi kalau nanti tenggurine pas iku ya ora krungu wae, padahal nganggo mic. Mulane kru. Tapi sudah nanti diundang teng Surabaya mau coba bismillah. Ya sudah sing terkenal teng Masjid Akbar Surabaya mau coba bismillah. Ternyata dia ya takut juga ditanya. Lima ada takro bismillahirrahmanirrahim jare. Khaufan minal fitnah jare. Aku wedi fitnah. Wedi juga nek ambek wong Surabaya. Sudah sih sopo jare. Kamu wis kaget, siap-siap tanpa bismillah. Jebule maca napa? Bismillah. Jadi, do kaget do, kok maca napa? Bismillah. Ya bagus lah. Belum napa? Kalau kita sebagai orang alim yang baca kitab banyak, memang seperti itu. Semua riwayat tuh ada yang baca bismillah, ada yang enggak. Jadi kita itu sebetulnya enggak pernah mengatakan tuh mazhab Wahabi yang baca bismillah mazhab NU itu enggak. Kita sebagai orang alim tuh di atas periode itu, kita tahu riwayatnya itu. Misalnya kita sebagai orang alim ya tahu kalau kunut itu madzhabnya Imam Syafi'i, tidak kunut madzhabnya Abu Hanifah. Tapi kita sekarang tuh susah kunut dan ora kunut Muhammadiyah. Yo repot kita sebagai wong alim ra roh kang ngono iku. Berarti Abu Hanifah Muhammadiyah. Imam Syafi'i NU ora ono kang ngono yo ora ono. Kok acuh sakniki acuh. Kulo niku mboten nate roh ngoten mboten nate. Niki NU mboten roh kan. Kulo kan ya wong alim kan belajar kitab-kitab riyen. Misalnya ada tabi'in, anaknya baca bismillah terus dimarahi sama bapaknya. Cung sholaitu khulfa Abi Bakrin wa sholaitu khulfa Umar. Falam asma ahadam minhum yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Saya ini pernah sholat makmum sama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan saya enggak pernah mendengar, memang diriwayatnya itu falam asma, saya enggak pernah mendengar satu dari mereka sing yajharuna bi bismillahirrahman. Tapi dalilnya Imam Syafi'i enggak seperti itu. Ketika Nabi cerita, saya ini diajari Jibril surat Fath. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna fatahna laka fatham mubina. Soal riwayat yang tadi falam asma itu dugaannya Imam Syafi'i, saya tidak mendengar. Tidak mendengar itu kan tidak ada jaminan imam tidak baca. Mungkin dia di belakang atau pendengarannya kurang baik. Kan tidak jelas bahasanya falam asma, saya tidak mendengar. Sehingga biar tidak resiko kata Imam Syafi'i, ya baca saja bismillah. Orang modal wae, orang bayarnya kok gegere ra karuan dari Imam Syafi'i, ya sudah baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi Arab Saudi yo napi Kang, saya pernah diskusi sama ulama-ulama Arab Saudi. Khusus Fatihah, kalau sama enggak percaya nanti setelah ngaji saya lihat. Quran terbitan Arab Saudi, mushaf ya, mushaf terbitan Arab Saudi. Khusus Fatihah itu bismillah itu ditulis ayat 1. Alhamdulillah ayat 2. Artinya kalau bismillah ditulis ayat 1, alhamdulillah ayat 2, berarti bismillah itu bagian yang enggak terpisahkan dari Fatihah. Khusus Fatihah loh Kang. Kalau selain Fatihah enggak, bismillah itu enggak dikasih apa? Nomor. Kalau khusus Fatihah itu bismillah dikasih 1, alhamdulillah 2. Iku hebate pemerintahan Arab Saudi. Masya Allah dene tunduk mek riwayat. Piye-piye bismillah iku istilah pangeran iku walaqad atainaka sab'am minal masani. Bismillah ning gone Fatihah kudu pitu. Nak pitu gelem ra gelem kan bismillahirrahmanirrahim satu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mereka nak ini ngurangi bismillah bingung golek nanti sing pitui. Nah, makanya saya berharap yang ngaji saya di sini biasa mawon menyangkut bismillah. Lah nak surem, surem macane Quran sing murattal teng sidi-sidi lucu. Tidak gelem maca bismillah tapi kok angger beda surat ana sing maca napa? Bismillah. Lah suarane tapi beda. Sudah sing ngoten dadi ana sing urun napa? Bismillah. Dadi dekne dhewe mau maca tapi wong liya kon maca. Maksudnya piye ora roh. Tapi ya itu tadi, baiknya ijma' seperti itu. Quran Arab Saudi sekalipun itu setiap awal surat ya diterterakan apa? Bismillah. Meskipun gaya mereka kalau baca tidak dibaca, tapi di mushafnya tetap ditulis bismillah. Pentingnya wong alim kan. Jadi sampean tahu sebetulnya enggak se-ekstrim itu yang dibayangkan orang-orang. Ono khilaf sitok maca bismillah sitok ora. Aku amatir kan. Mboten seperti itu. Tak jamin antar ulama itu enggak ada masalah. Sing terkait napa? Bismillah, karena riwayatnya itu falam asma ahadam minhum kit. Saya itu ya saya tidak mendengar. Karena dalam fikihnya itu tak warai kang sampean ben fanatik madzhab Syafi'i. Sebenarnya Imam Syafi'i itu ya manusia, sampean bisa tidak cocok. Tapi masalahnya kan otaknya jauh, ilmunya jauh. Sekarang saya tanya, khutbah itu syarat sahnya Jumatan orang berapa dalam madzhab Syafi'i? 40. Sarannya orang 40 itu dengar khutbah atau imam mendengarkan khutbah? Tidak, sampean saya tanya, imam memperdengarkan khutbah atau orang 40 dengar khutbah? Lho beda. Makanya harus ngaji itu serius, ngaji mondok rahatam ngeten. Misalnya saya jadi imam, khotib. Yang dengarkan saya orang 40. Bisa saja yang dua itu kopok. Tidak dengar memang karena kopok. Atau yang empat omong-omongan, tidak ngurusi. Tapi imam tetap dengan suara yang pengandaiannya orang normal itu dengar. Makanya kata fakih-fakih Syafi'i, wayajibu isma'u arba'in wa illam yasma'u fi'lan. Yang penting seorang khotib memperdengarkan suaranya yang andekan dalam keadaan normal orang 40 itu dengar. Wa illam yasma'u mersi pun hakikat mereka tidak dengar. Karena mungkin omong-omongan, ada suara mobil, bising, tidur, gosip, macam-macam. Makanya itu perdebatan fikih yang wajib itu isma'u arba'in atau sama'ul arba'in. Memperdengarkan atau hasil apa? Dengar. Lah baca bismillah ya seperti itu. Yang penting itu imam membayangkan mereka dengar atau hasil dengar. Faham sih kalau maksudnya? Makanya perdebatan fikih itu pasti seperti itu. Misalnya seorang guru, sementing seorang guru atau kiai itu memahamkan, dia sudah pakai bahasa yang baik, intonasi yang baik. Apa hakikatnya mesti Anda paham? Kan enggak juga. Mungkin sembulat mikir tanggal, wedi bayar BPKB sesuk macam-macam, ono wong ngaji wis sembah. Sembang sumpek ngaji ngono suka. Tapi ketika seorang guru dengan standar yang baik metodologinya disebut mufhim, memberi pemahaman, meskipun yang mendengar tidak paham. Atau orang lain tuh paham, padahal gurunya buruk, karena sudah, otaknya sudah baik. Omongan keliru ya paham. Wah, itu malah hebat. Wong pancen wis pinter. Lah ya makanya jadi perdebatan dalam madzhab Syafi'i. Ya, perdebatan ulama sampai seperti itu. Dalam khutbah itu yang penting orang 40 dengar, atau yang penting adalah khotib memperdengarkan. Paham kalau maksudnya? Jadi itu beda. Lah ulama itu mikir sampai ngono, Kang. Ya bulet tenan wis. Ngono kok mbok bantah. Ngono mikire stok kono kok mbok bantah. Kowe mikir emok. Mikire berarti kandhani terus mulai mikir. Wong ilmu terlambat kok mikir bantah ulama sing wis mikir. Lama. Mulai kula seneng nak debat ayo ulama-ulama riyen niku. Lucu-lucu debat. Makanya dulu abahnya Sayyid Muhammad itu. Abahnya Sayyid Muhammad itu, Sayyid Alawi itu pertama kali menangi ada mukabbir saut, ada mik. Ya mik seperti ini.

Wah, akhirnya saiki ora rusak perkara kekeringan tapi rusak mergo sapine untane do katut banjir. Jumat berikutnya ya Rasulullah halakatil amal sakniki rusak malih tapi ora perkara ora ono banyu tapi kebanteren banjire. Wah, akhirnya Nabi ndonga meneh mau didelok tok langit. Allahumma khawalena wala alena mandek. Lane Abu Hanifah itu menolak sholat istisqa. Dia bilang ketika Nabi dulu itu ndak istisqa. Cukup sambil khutbah beliau ndonga. Tapi Nabi mandi ngrasak istisqa, rasa lapangan, rasa macam-macam Nabi sing sonandingi Nabi sinten. Nah, kita kan akeh-akeh ra mandi yang patok ilmiah sithik wae. Iki rong musim yo, enteni sabar wis ngono, jujur ae. Allah kagungan adat ana musim shaif, rabi, kharif. Musim piro? Sekawan kene falak ya, napa? Iya, sekawan iki. Kharif. Kula ora arepe kharif, rabi, sita, shaif. Rabi kok ora kene apa? Ora rendeng ya ora ketiga apa kan? Semi. Ora Eropa kan ora mareng ya, mareng. Srobi labo. Sita musim hujan, soif musim ketiga. Paham gitu, terus dadi kiai ku angel. Mulane ulama-ulama sakniki sering berdebat ngoten. Yang penting itu orang 40 mendengar atau khotibnya memperdengar. Makanya suara muadzin itu kita menjawab suara muadzin pas suara speaker. Karena kalau sekarang rusak kabeh, sama delok teng kitab fikih misalnya teng Fathul Wahhab, teng Fathul Muin. Orang itu wajib mendatangi Jumatan sejauh mendengar suara muadzin. Nah, ngoten nggih Mas Bang, sejauh mendengar suara muadzin. Asumsinya muadzin itu di menara yang tinggi, ma'ahudu is-sauti, suara itu enggak bising. Berarti kira-kira itu hanya sekitar 500 meter. Ngantos sak kilo nggih, Pak. Mboten nganti kan. Saiki swara nganggo speaker bianter 3 kilo wae. Krungu, wong nek sound sisteme apik. Apa wong sing krungu 3 kilo wajib Jumatan di tempat situ? Wong di situ ya memperdengarkan 3 kilo nyerang daerah lain. Ya ta ora. Sampeyan ora tau mikir ngono to? Wong ora tau dawuh ahli fikih. Mulane sakniki lu menara rapati payu Kang dhisik Rasulullah ngutus menara mergo muadzin menek Kang kados menara Kudus riyen muadzin ku menek. Saiki menek mung ngos-ngosan tok tetep ae padha ae untung ana kanggo apa speaker. Saiki gawe menara speakere dak kok menara wonge ning isor. Riyen niku bedhug kaya menara Kudus dak kok dhuwur Kang. Muadzine mendhuwur, bedhuge ditutuk. Saiki gampang Kang. Kere ning dhuwur, bedhuge ning isor ditutuk kanggo mic. Wes cuk. Ah mulane iku al-hukmu ya duru ma'ilatihi wujudan wadaman. Hukum itu nak masalah hukum-hukum sosial ngoten berubah sesuai alasane. Si alasan wujud, si alasan ora. Karena nak nuruti modern ke. Apa sing dialami zaman Nabi saiki rubah. Rubah sedanten. Mane ngaten iki al-hukmu ya duru ma'ilati wujudan wadaman. Hukum itu iso rubah. Riyen kesunatan menara mergo dinggo muadzin. Saiki menarane dinggo napa? Dinggo napa? Speaker. Muadzinnya cukup neng isor. Kalau riyan ndelok film-film Fathu Mekah riyan Bilal wis akeh tenan. Sama adzan teng Mekah niku ora ana menarane. Bilal menek Ka'bah. Mergo anane nggon dhuwur nggih napa? Apa menek Ka'bah? Kuambine dicuwoplok menek terus adzan. Nggih pancen tenan teng tareh-tareh teng kitab nggih sami sama seperti yang di film-film Ka'bah niku. Mulane wonten tiyang kafir nembe masuk Islam tapi jek sombong. Mending ngene, bejo bapakku wis mati. La ya roha dal hurab yas adal Ka'bah. Ora roh gagak irengi munggahi Ka'bah. Dadi dekne wis Islam tapi uteke jek sombong. Cek bejane bapakku wis mati jare. La ya roha dal hurab yas adal apa? Ka'bah. Ora roh gagak ireng munggah apa? Ka'bah. Kaya apa tersiksane bapakku nak menangi gagak ireng munggah napa? Utek elek. Wis Islam padahal iku Kang. Cuma napa? Uteke cek utek kafir Mas. Cek sombong kabehane cek. Nganyaran napa? Ajaran Islam. Pahami dadi kula suwun sampean enggak usah pesimis. Memahami Quran itu bisa. Kalau kita ndak bisa detail kayak ulama, setidaknya bisa secara dialeke umume wong. Nggih kula baleni dialeke umume wong. Dialeke umume wong misalnya ngaten contoh yang paling gampang nggih. Wong iku nak kawin terus pegatan. Niku nak sedurunge pegatan itu dikeloni, dijimak lah kamane di hubungan intim. Misalnya malam tadi malam apa? Senin nggih. Zaid malam Senin masih menggauli istrinya. Rumana nggih? Zaid malam Senin masih menggauli napa? istrinya, dijima hubungan intim. Lalah esok itu pekerangan, esok itu tukaran, tukaran ekstrim terus pegatan, yeah, pegatan. Setelah pegatan kata Allah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasataku. Kalau dia masih haid, perempuan tadi masih haid, misalnya Siti lah, itu dia harus iddah sampai 3 kali masa suci. Kita tidak paham sirinya seperti itu, tapi kita tahu secara dialek sosial. Secara dialek sosial itu gampang. Kalau orang kok haid, berarti bukti tidak hamil. Padahal kalau 3 kali masa suci, berarti minimal dia mengalami 2 kali masa haid. Haid pertama membuktikan tidak hamil, haid kedua membuktikan, meyakinkan tidak hamil. Sehingga setelah itu dilalui, iddahnya selesai. Dan ketika menikahi orang lain, maka kalau ada anak, pasti anaknya suami kedua. Karena suami pertama jelas-jelas jima'i ora dadi. Bukti ini berkali-kali haid. Faham sih lo maksud? Faham ya? Minimal kowe faham, misalnya raro artine Quran jlimet, minimal kowe faham duduk perkarane iddah adalah membebaskan rahim dari pengaruh sperma suami pertama. Nah, tapi nek ora faham plus kan yo sakake Quran terus nerangno jebule. Ora paham. Faham dulu. Wanu ulama lah ya termasuk sifat Quran kan wa kitabim mubin. Lah yo Quran sing memberi penjelasan. Berarti khotib yang bersuara memperdengarkan. Soal hakikate ya ora mesti faham. Mulane wa kita bimubin demi Quran yang memberi penjelasan. Apa semuanya terus jadi jelas? Ndak kan, tapi Quran tetap diberstatus memberi penjelasan. Mulane kula ulama jeng ben ketemu pangeran mau kepengin ibadah ngeten iki. Kula tahajud ya ora yakin ditampa selain arang-arang. Kalau aku pinginnya ketemu pangeran, aku nak Allah nyifati kitabe mubin menjelaskan. Ya aku sebagai ulama, sebagai umat Rasulullah, kepengen duwe amal menjelaskan. Itu tadi kalau baleni malih. Kalau anda tidak faham detail sebagaimana fahamnya ulama, minimal kowe roh logika sing dibangun Al Quran, hujar. Ya aku mau malam aku jek dijima, esok tukaran atau 2 hari lagi tukaran. Jenenge wong urip, tukaran sampai cerai. Kan potensi bahwa mani tadi jadi ternyata berkali-kali khed sampai 3 kali berarti maninya tidak jadi, kalau tidak jadi ngalami 3 kali masa suci berarti idahnya selesai. Nah, sama takut, anak mani ini jadi Gus, berarti idahnya nunggu kelahi, karena setelah lahir berarti rahimnya bersih, berarti mani yang ini jadi dan anak ini anaknya suami pertama, setelah lahir dia kawin. Ya nanti kalau punya anak berarti anaknya suami kedua. Lah kita faham, logika sosialnya faham. Tujuan iddah adalah suami kedua kalau menjima atau hubungan intim jelas-jelas anaknya suami kedua. Sekarang andekan tidak ada iddah. Malam Senin dijima ambek Zaid, esok Siti dipegat. Malam Selasa dirabi bakar, dijima meneh. Isuke pegatan meneh. Malam ketiga rabi meneh. Terus susu-susu dia anak-anak sopo jajal. Muni anak yang pertama ya rawan radadi, anak kedua ya rawan ketiga, kan gak jelas. Kowe takok, wong kok DNA Gus? Kowe kesuwen agama kok ana ngentes DNA bareng. Agama ku mau bingung ben jelas baru atur rahim ada. Nggih ada napa? Lah iku maksude Quran dadi. Mulane kula nate ro berita nggih, orang medis Israel. Itu ada yang masuk Islam gara-gara kagum teori iddah. Memang dia membuktikan betapa detailnya Islam masalah nasab. Kok api yang kaya ngono Islam? Wong Israel padahal, yang Yahudi. Dia tuh kagum sama aturan apa? Ya mereka, wow, iddah itu jelas kan. Kalau mindawatil khed, kalau yang masih khed, iddahnya 3 kali masa suci. Berarti mengalami 2 kali apa? Makanya cah nom-nom gak berhubungan kebablasan, jubule pacare ora khed susah, berarti bukti jadi meteng. Tapi nek jek khed seneng, berarti tidak meteng. Nah kita secara sosial meskipun dari medis tahu bahwa haid itu bukti tidak apa? Hamil. Nah berarti suami istri yang malamnya menjima tapi setelah beberapa hari kok haid. Nah berarti idahnya pakai haid, yaitu wal mutallaqatu yatarabbas nabi antihinna talasataku. Nah nanti kok terbukti hamil misalnya, ya berarti idahnya wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadokna hamlahun. Kalau yang hamil berarti idahnya nunggu apa? Nunggu apa? Kelahiran. Jadi faham gitu. Terus ojo sampai wong terus ra paham Quran blas. Saking blase nganti idah yo ora roh. Wis repot. Mulane kula mek kawin mut'ah gak seneng. Kawin mut'ah iku kawin sing nganggo waktu. Aku muni ngene, umpama ana idahe lumayan ndak gelem to. Wong wedok-wedok sing dikawin mut'ah teng Bogor, teng pundi beberapa daerah sing teng TV-TV niku, teng kampung Arab niku. Niku kan kawin idah itu kan kawin dengan tempo tertentu. Yo gayane yo ana naib mudin nggih sing teng ngene TV-TV niku. Mudin dikawekno misale wong Arab teko wedi zina tapi kepen ngrasakno wong wedok. Niku kan terus carane dikawin. Dikawin rong wulan kin, terus sing arepe mulai. Lha iku gelem idah ta ora lho cah wedok iku. Engko nang lagi rong dina ana sing gelem yo. Kira-kira gelem idah ta ora omong. Wah, yo kesuwen Kang nek gelem idah. Lho nek gelem idah lumayan nggih. Idah rata-rata kan meh 3 wulan. Lah iya misale mut'ah 1 bulan mulai. Sing lanange lho mulai. Tapi saya yakin mut'ah ndak boleh lho, tapi cerita mut'ah aku wis ora oleh. Wis ora oleh duwe kesalahan. Tambah idah. Kalau ulang lagi, mut'ah itu jelas tidak boleh. Mus keyakinan ulama ahli sunnah saat dunia itu mut'ah itu tidak boleh. Kalau alasannya wis dikawin, apa perempuan-perempuan itu siap ketika lanangannya balik ini ngarap lagi seminggu misalnya, terus ada ngelanang teko. Kira-kira dikawinnya gelem tau raja aku tako. Kira-kira apa ya? Purun dari Mustafa gelem, lagi tau rana. Lah anak purun berarti kan nikah sah harusnya setelah dicerai kan? Idah kan? Kalau idah kan minimal 3 bulan. Tiga kali masa suci anggapnya kira-kira gelem kira-kira nganggur telung wulan ana sing. Lah kuatirku meneh fatale meneh pas Arab balik ning Mekah jebule lali ra megat. Mergo iman dekne wah kok enak ora tak begat ta. Menengae mulai ngono ae. Bojone sapa nak misale gak megat. Ndak jawab ae lho iki latihan hukum. Nah ra megat iki bojone sing Arab mau. Kula sering anggere ndelok TV wonten esuk-esuk daerah kula kan parek sarang, parek sedan, patah lan tiyang alim. Kenapa semulang ke madrasah mesti di jagungan? Wis putih, Gus. Kepengen tapi kok tak kok ya ora hukume hukume, Gus. Ya mesti diskusi nek lho nek arepe terus lali gak megat iku terus piye? Ya nek ora megat ya jek bojone sing balik mau mung ora megat. Rafa pengadilan ra iso ora ana. Cara kowe piye? Sesuai dengan ini, Allah kau mikir ngono dia ramikir, mesti ngono. Rata-rata, kono sing kelon enak ramikir, kene kono apa? Mikir itu. Ora melok kelon ya, bos. Lah ya sebetulnya idah itu solusi, solusi supaya tidak terjadi ikhtilatil ansab, supaya nasab itu tidak campur. Lalu kulon dulu nabi yang luar biasa. Sing mari rusak nikah mergo nikah ra kepen diturunan Kang. Mulane kula tambah iman. Kula iman ainul yakin hakul yakin nak kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula yakin ainul yakin. Saiki ku nikah mari rusak. Kaya nikah sing teng Bogor sing teng TV-TV niku. Niku pancen piye-piye nak wani nikah yo wanita nasalu Kang tanakahu tanasalu. Jeneng Nabi hebat. Dari awal Nabi ngendikan wis akeh nak nikah yo nang duwe anak. Piye-piye rusak ruwet iku ana wong nikah tapi ra kepengin. Duwe anak. Nggih, mboten. Ruwet ta Kang mung kepen. Lah iya, Nabi nak ngendikan kan urut tanah kahu, tanah salu. Kowe nak nikah yo nang nang dia. Te baro kae dia anak kan ikatane jelas terus gak ruwet. Tapi nak munggo kelon-kelon tok senajan ora zina kan terus nak terlantar terus misale sing arep balik terus urung megat. Kowe muni bojone sapa? Ditelepon nomornya wis ganti. Lho coba yang no gampang padha mblete lho Kang. Si Arab iki mau ya bulet sing tukang ngono mbok telepon terus nomere yo. Mosok misale mesti nekah golekne sik ning Arab, golek terus bekas lah cepet tapi tak rapi. Talek nekah ora ana taleke ora ana sing maca. Nek nekah resmi kan enak jika dalam 3 bulan apa pira? Pira? 3 bulan apa 6? Sing biasa diwaca lho talek 6. Jika 6 bulan tidak memberi nafkah lahir dan batin lahir dok. Lahir batin ya. Maka terjadi satu perceraian dan uangnya disumbangkan ya. Disumbangkan negara. Kula niku sering dipeseni Mbah Mun bagi iki-iki alim-alim. Kula kan saiki kiai sering nekahno santri, kadang sing lanang ora santri, kadang iku kiai-kiai senengane mari iki santrine ngene. Jong kok anake ngongkon maca taklek. Ora usah waca. Jenenge santri kadang ra duwe iku suwi. dina gak napokoi sakmono pegatan wah repot. Ya kadang kita rabi rada duit kan suwi nak nemulan reso napokoi terus otomatis cerai rak santri kehilangan bojo kabeh. Ya tau lah kadang tapi reso napokoi duit lah kan reso napokoi batin lo nak es kesuwen dikumpuli ya moh kan berarti akhirnya kan dohir dan rata-rata dora oleh yang kena IP rata-rata naik itu mereka nu santri jadi enak menambah kulo salaman udah nyucup jadi ya enak kus nih santri jinan macam tak lektor gak aneh-aneh belum aku celing terus ini perkara ini mau santri kadang pertama rabi kan oleh radi duit kan suwi kan kadang melarat nanti telung tahun ke depan kadang ya berlanjut ini rugi ini pengalaman berlanjut anak itu terus talek tapi kadang gak bisa nafakoi kan tetap jima berarti nafakoi batin masalahnya nak wis nemen yura gelem pisan kan berarti dohir batin nah temen ini diwajah gak roto-roto ini wajah disini mus betul ya? Ya apik wajah roh kulos apik wajah dan awam-awam kulos diwajah potongan api minggat-minggat di Malaysia temen-temen cara kulos kan wajah kulos anggar kan ngawet no santri ambek untuk wong awam sing wedok santri potongannya raini rajilas tak kan wajah talek mus perkara ini sekali hilang setahun katut wedokan ning Malaysia wis jelas berarti jatuh talak satu. Kulo nganti sakniki super ngono disewani tiyang. Gus anak kulo niku wedok, sakniki sing lanang teng Malaysia. Mboten megat tapi nggih mboten napoi Gus niku sepundi. Riyen mau talak mboten, mau wah gampil lah mau talak. Nah IP tak telepon rapak selesai. Hakime kulo ya kenal, nah IP ya kenal, cepet wis. Pokoke bangsa sing maca talak iku cepet. Nah sing maca talak bingung no. Penelpon saya tak telpon kadang. Sopo jenenge sinten ya? Aku bae. Masa aku wonten apa? Ya bojone mbok pegat ora iku ora jelas. Ampun aku. Kira ngajar tenan iki. Oh, cek elek ora mbok nafak pegat. Nafak koyo iki piye lho Gus? Malaysia ya urung mapan jeneng ngene. Waduh, maten apa. Lah yo nang kirimi ben jelas ngene-ngene. Wah, sangel ngelok wong kowe kok ngono. Sine ramal ora abi melok kangelan. Seru repot kabeh mesti ngomong wis. Lah ya niki entuk barokah wa kitabim bi. Dadi Quran niku jelasno sampai masalah tolak. Ya tapi ya mubin Quran memberi penjelasan. Tapi apakah mereka menjadi tahu dan jelas? Mulane cara Imam Syafi'i, setiap aturan dibebankan pada pelakunya. Khotib yang khutbah Jumat diwajibkan isma'u arba'in, memperdengarkan orang 40. Meskipun hakikat dari orang 40 kadang tidak dengar karena kadang mereka tidur atau sedang omong-omongan. Ya walane beda takbir wa yajibu isma'u arba'in bukan wa yajibu sama'ul arba'in. Ya, jadi yang wajib itu khotib memperdengarkan. Bukan kok orang 40 semuanya dengar. Wes repot kang dadi ulama. Ampun-ampun bener sampeyan wis ramileh dadi ulama. Ampun bener banget Gus. Ruwet-ruwet dadi ulama. Pala majaha mongko sepangsane nekani sapa Musa ha ing nar nudia mongko den undang apa ngene an burika e bi an burika. Enyen to den berkahi e barokah wa tiksi berkahi sapa Allah wa taala man ing wong finnari kang ing dalam nar. E Musa tegese Musa manon wong haulaha kang seputar an nar. Ail malaikatu tegese malaikat. Awil aksu tos walie. Wa barokati lafat barokah ya ta'ada mutaati apa lafat barokah di nafsi iklan awak dewi ini lafat barokah wa bil harfi lan mutaati iklan huruf wa yukadaru lan dan kira-kira anu ba'da fi sa'usi lafat fi apa makanun lafat makanun jadi burika man sing finnar fi makanin nar maksudnya kan angel kan Nabi Musa itu wong sing diberkahi wong sing diberkahi maknanya kan Musa. Musa itu dari Quran, dawe Quran man finnar wong sing ning jero geni kan gak mungkin maksudnya jero geni. Tapi man sing fi makanin nar, manusia yang ada di kawasan atau area api. Jadi wayu qaddaru ba'da fi apa napa makan. Maksudnya fi makanin nar. Jadi orang yang di kawasan atau di area api, ora kok orang yang di dalam api. Ono-ono Imam Suyuti maksudnya gaduh. Jane ora usah ngono ya wong paham. Tapi wong dekne ku rodok suudzon kuwatir wong ora paham dadi akhire malah nerang. Ngono kok diterangno le babar ngono nganyek wong maksudku. Ya kabeh wong nak ngomong gak ngoten kan. Misale sampean cacili adus-adus ning ndi ning jeding. Adus ning ndi gak mesti adus ning jeding mosok adus ning jero jeding ya biasa kok. Kaya ngoten niku kan ya kabeh omongan konten niku. Makan di mana? Di rumah makan. Mosok rumah makan. Maksud e mosok rumah kok apa? Makan. Ya ana wong fanatik ngono. Niliki sapa? Niliki ruhe ning ndi ning rumah sakit. Mosok rumah sakit. Ora ana rumah kanggo menampung orang sakit. Sok ngomong ngono kok. Rumah makan diprotes, rumah sakit diprotes. Ngono rumah kok sakit. Mending rumah yang menampung orang sakit. Akhirnya nak cara jadi reporter berita bingung. Kecelakaan dan sekarang ditampung di rumah tempat orang sakit. Karena rumah sakit salah gitu. Di rumah yang menampung. Dan ketika dia lapar, dia ke rumah yang menjual makanan. Bergodek ini menghindari rumah makan. Ano-ano Imam Suyuti, ngono kok terang. Ada yang ulama itu, saya naik di wilayah suudzon, wong ra paham. Wa subhanallah ilan maha suci Allah. Rabbil alamin, kang pangeran ini sealam kabeh. Min jumlah timah, setengah saya jumlah.